Yesus telah datang, bawa kabar sukacita bagi kami semua. Anak Allah yang berkuasa atas segalanya, di bumi dan di surga. Oh, ada pemulihan, ada kesembuhan ketika Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari puji dan sembah Anak Allah Raja, penyelamat kita. Yesus tak memilih kaya atau miskin. Yesus tak memilih hitam atau putih. Dia datang bagi siapa yang meminta pertolongan kepadanya. Yesus sangat sanggup menyucikan engkau yang penuh dengan segala dosa. Dia datang ke dunia untuk kita. Yesus telah datang, bawa kabar sukacita bagi kami semua. Anak Allah yang berkuasa atas segalanya, di bumi dan di surga. Ada pemulihan, ada kesembuhan ketika Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari sujud dan sembah Anak Allah Raja, penyelamat kita. Yesus tak memilih kaya atau miskin. Yesus tak memilih hitam atau putih. Dia datang bagi siapa yang meminta pertolongan kepadanya. Oh, oh, oh. Yesus sangat